بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، خنفتنا عزكم الله. Masih pada pembahasan seputar masalah pembantu, masalah perbudakan, dan bagaimana adab-adab Islam, bimbingan-bimbingan Islam terkait dengan masalah pembantu, terkait dengan permasalahan budak. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-93. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Adam wa Adam ibn Abi Iyas. Adam ibn Abi Iyas, thiqah, terpercaya. Qala haddatsana Syu'bah. Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti. Qala haddatsana Husain. Kalau enggak salah Husain bin Abdul Rahman. Juga thiqah, terpercaya. Qala sami'tu Hilal ibn Yasaf yaqul. Dia mengatakan, saya mendengar Hilal ibn Yasaf berkata. Hilal ibn Yasaf juga thiqah, punya banyak riwayat, punya banyak hadis. Dia menceritakan, kunna nabi'ul bazza fi dari Suwaid ibn Muqarrin. Kami dahulu melakukan jual beli al-baz, kain, fi dari Suwaid ibn Muqarrin, di rumah seseorang yang bernama Suwaid ibn Muqarrin. Fa kharajat jariyatun, maka keluarlah tiba-tiba seorang budak wanita. Faqalat li rajulin syai'a. Kemudian budak wanita itu mengatakan sesuatu kepada seorang laki-laki, mengucapkan sesuatu kepada laki-laki begitu. Falatama hadzalika ar-rajul, maka laki-laki itu pun menampar perempuan tadi. Tampar perempuan tadi. Faqala lahu Suwaid ibn Muqarrin, maka Suwaid ibn Muqarrin pun bertanya kepada laki-laki itu, ala tamta wajhaha, apakah engkau telah menampar muka perempuan tadi? Laqad ra'aituni sabi'a sab'atin, dan sungguh dulu aku masih ingat ketika aku bertujuh. Ra'aituni, saya melihat diriku ketika itu. Saya masih ingat waktu itu saya sabi'a sab'atin, bertujuh. Wa ma lana illa khatim, dan kami tidak memiliki kecuali satu orang pembantu, seorang pelayan. Khadim di sini umum, bisa pelayan laki-laki, bisa pula perempuan. Falatamaha ba'duna, maka ternyata budak itu pun, pembantu itu pun ditampar mukanya oleh sebagian kita. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayu'tiqaha. Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam memerintahkan laki-laki tersebut untuk membebaskan budak perempuan tadi. Naam, al-hadis sahih. Juga dikeluarkan al-Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini khana mtina azakumullah disebutkan al-Imam Bukhari pada bab man latama 'abdah. Bab seseorang yang menampar budaknya, fal yu'tiqhu, maka hendaklah dia membebaskan pembantunya, budak tersebut, min ghairi ijabin, namun tidak wajib. Min ghairi ijabin, tidak wajib. Ya, ini anjuran untuk membebaskan budak atau pembantu lelaki ataupun wanita apabila tuannya itu menampar dia, dikatakan tidak wajib. Ini dengan ijma'ul muslimin, dengan kesepakatan ulama kaum muslimin, sebagaimana yang dinukil oleh al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala wa ghafarullah. Beliau menukil kesepakatan para ulama bahwasanya membebaskan budak dalam kondisi yang seperti ini, pembantu lelaki atau wanita yang dipukul oleh tuannya, itu tidak wajib untuk dibebaskan. Hukumnya sunnah saja. Fungsinya khonantina azakumullah ialah dalam rangka untuk kafarat dosa. Menebus dosa atau tindakan dia menampar pembantunya. Dan juga tujuan yang lainnya untuk menghilangkan dosa kezalimannya. Untuk menebus dosa kezalimannya juga. Nah. Ini pada lafaz riwayat yang terakhir itu. Fa'amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayu'tiqaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk membebaskan budak perempuan tadi. Dan perintah di sini dipahami oleh kesepakatan ulama, difahami sebagai perintah sunnah, bukan sebagai perintah wajib. Dan akan dibawakan nanti insyaallah riwayat yang berikutnya yang menunjukkan bahwasanya perintah tersebut bukan perintah yang wajib tapi sunnah. Nanti akan dibawakan insyaallah. Dalam hadis ini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya pekerjaan transaksi jual beli di masa dulu sudah ada. Tidak hanya masyhur di zaman sekarang saja. Bahkan orang-orang dahulu karena fitna azakumullah semenjak dahulu memang terbiasa melaksanakan yang namanya bai' wa syira', jual dan beli. Transaksi jual beli antara mereka, ada yang jual kain, ada yang jual ini, ada yang jual itu biasa. Tamam? Bahkan sebelum diutus Nabi kita Muhammad pun bangsa Quraisy biasa melaksanakan perdagangan perniagaan di dua musim, di musim panas dan di musim dingin. Agar ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was sayf, itu rihlah dagang pada waktu musim dingin dan pada waktu musim panas. Perkara yang sangat masyhur. Juga dalam riwayat ini khana mtina azakumullah menunjukkan kebolehan seseorang itu dagang di sebuah tempat tertentu. Punya ruko, punya toko, atau misalnya tempat tertentu yang diketahui oleh dirinya, diketahui oleh kaum muslimin yang lain. Pada riwayat fi dari Suwaid ibn Muqarrin, kami dulu jual beli albas di rumah Suwaid ibn Muqarrin, menunjukkan ada rukunya di situ. Begitu ya. Ada tempat jualnya di situ. Perkara yang boleh, tidak kemudian terlarang karena fitnah Allah subhanahu wa ta'ala. Juga menunjukkan di sini fanatina asyakumullah tabiatnya manusia. Tabiatul insan annahu yaghdab. Tabiatnya seorang manusia dia itu marah. Marah ya. Dan ini terlihat sangat pada tindakan laki-laki itu ketika dia dikata-katai oleh seorang wanita, marah dia, tampar, pukul wajah perempuan tadi. Itu manusia ya kana bin azakumullah. Nah, demikian tabiatnya. Demikian tabiatnya. Allahul musta'an. Apalagi ketika dia dikata-katai oleh seseorang, apalagi itu perempuan, atau ketika dia memandang atau melihat sesuatu yang kurang serg pada dirinya atau merugikan dirinya. Di hadis yang lainnya, pada riwayat Muawiyah Ibn al-Hakam radhiyallahu ta'ala anhu, dia memiliki seorang budak wanita yang biasa menggembalakan kambingnya di pedalaman di dekat bukit-bukit Mekah. Suatu hari kambingnya itu diterkam sama serigala. Ada seekor kambing yang dimakan sama serigala. Muawiyah ini kemudian begitu mendengar khabar seperti itu, dia mengatakan, saya ini ada manusia biasa, sebagaimana yang lainnya, saya pun marah, tak kampleng mukanya dia. Tapi dia menyesal. Dia menyesal. Dan kemudian datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun mendatangi perempuan tadi dan bertanya, Aina Allah, di mana Allah? Dia mengatakan, Fissama, Allah di langit. Man ana, siapa saya? Dijawab, anta Rasulullah SAW. Engkau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul mengatakan, i'tiqha fa innaha mu'minah. Wahai Muawiyah, bebaskan dia, dia seorang wanita yang mu'minah. Ini perintahnya bukan perintah wajib, tapi perintah sunnah. Persis seperti sekarang ini ya. Ketika laki-laki itu menampar ini perempuan, maka disampaikan sama salah seorang di antara mereka itu Suhaib bin Muqarrib, perintahnya Rasulullah SAW untuk membebaskan budak perempuan tadi lantaran dipukul sama tuannya. Nah, hampir sama dengan kisahnya Muawiyah tadi. Juga dalam riwayat ini, khana fitna azakumullah menunjukkan ingkarul munkar, syariat untuk mengingkari yang namanya kemungkaran. Di sini Suwaid ibnu Muqarrin radhiyallahu ta'ala an, ketika mendapati atau melihat ada seorang laki-laki yang menampar muka seorang wanita, langsung diingkari dia. Alakum tawajhaha, apa kamu tampar wajahnya perempuan ini? Kemudian bawakan kisah tentang keadaan dia dulu di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana disitu ada perintah dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk membebaskan budak dikarenakan tindakan tersebut. Itu namanya ingkar kemungkaran ya, Pak. Mengingkari kemungkaran dan orang itu mantap dan mengetahui kemungkarannya berhujjah dengan tindakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhujjah dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hadza. Demikian ya khanamti na'asakumullah kebiasaan salafina salih, para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka itu sangat tinggi ghirah keislamannya. Sangat tinggi ghirah keislamannya. Ada perkara-perkara yang enggak beres, ada perkara-perkara yang sifatnya mungkar, langsung diupayakan dirubah. Langsung diingkari. Kadang dengan tangannya mereka, kadang dengan lesennya mereka, sesuai dengan sikap dan kondisinya. Ingkar mungkar perkara sangat penting khususnya di zaman sekarang ini. Karena bikin alhamdulillah. Nah, juga di sini menunjukkan ya fanatina azakumullah, bolehnya seseorang itu memiliki budak, baik budak laki-laki atau perempuan. Boleh. Itu perkara yang sangat masyhur, ma'ruf dalam Islam ini. Juga dalam riwayat ini pada kalimat wa ma lana illa khatimun, Dan kami waktu itu tidak memiliki kecuali seorang pembantu wanita. Maksudnya kenapa bolehnya memiliki seorang budak, seorang, dua orang, tiga orang, terserah Anda. Sebab dalam Islam, budak itu diperjualbelikan. Kayak barang gitu. Diperjualbelikan. Baik dia laki-laki ataupun wanita. Agaknya boleh, jangan kamu sahibul fulus, fulusnya banyak begitu. Datang ke pasar, cari budak. Kamu beli. Ya jus, misalkan kamu butuh apa namanya pegawai, kuli atau semisalnya, kelas kamu beli budak laki-laki yang kuat, yang cekatan, yang rajin, kamu beli. Kemudian kamu suruh dia untuk kerja ini, kerja itulah. Yang penting kamu kasih makan dia. Atau kamu kepingin budak perempuan? Tafadhal, nggak ada masalah. Datang ke pasar, dicari budaknya. Silakan pilih. Mau budak yang warna ini, yang warna itu. Ada warnanya ya. Cari dia. Agar. Allahul musta'an. Dan jangan kamu kira ikhwan fillah azakumullah yang namanya budak itu mesti apa namanya? Sud. Enggak, tahu sud ya. Kesannya budak mesti elek, budak mesti begini. Enggak mesti. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan dan kisah-kisah yang menerangkan ketika tempo dahulu masih adanya perbudakan. Budak-budak wanita yang hali-hali itu dijual. Ayo, saya kamu pilih itu. Oh yang ini, oh yang ini, oh yang ini, yang ini. Ya jus, diperbolehkan. Pak Joko, Pak Arif. Apakah hadis ini menunjukkan diperbolehkannya memiliki pembantu? Pembantu rumah tangga, bukan budak, Pak. Ini budak genap, Pak. Nanti, Pak. Apakah di sini menunjukkan bolehnya memiliki seorang pembantu? Pembantu laki-laki? Pembantu wanita? Hah? Gitu ya. Ini juga iya, Pak. Wa ma lana illa khadim. Kalimat khadim itu maknanya umum. Dimana kan budak, dimana kan pelayan, pembantu. Nah, sehingga untuk pembantu pun juga demikian. Diperbolehkan bagi seseorang itu untuk memiliki seorang pembantu. Laki-laki atau pembantu wanita. Tapi ingat, diperhatikan sisi maslahat dan kemadharatannya terkait dengan masalah keluarganya dia. Diupayakan tersendiri tempatnya itu. Sehingga membantu kepengurusan dia pada batas-batas yang syar'i. Nggak sampai kemudian memporak-porandakan keutuhan rumah tangga Anda dengan sebab pembantu. Rami, apalagi kalau Anda memiliki pembantu wanita. Diupayakan dengan semaksimal mungkin ini. Diupayakan supaya jauh dari yang namanya fitnah. Dan aman dari yang namanya fitnah. Diupayakan. Kalau nggak bisa, jangan membuat atau mencari seorang pembantu. Di antara sekian akhtar, sekian mara bahaya, bahaya-bahaya mengancam rumah tangga seseorang, ikhwan, ialah al-khadimat, pembantu-pembantu wanita. Itu judulnya itu akhbar tuhaddidul buyut. Cocok itu. Daurah berikutnya itu. Gitu ya. Bahaya-bahaya yang mengancam atau meruntuhkan rumah tangga. Itu banyak. Di antaranya pembantu rumah tangga. Wedok, perempuan atau laki-laki. Kalau tidak disetting, diurus yang benar, bisa membahayakan dan menjadi bumerang dalam rumah tangga dia. Terlalu banyak kisah-kisah yang nyata seputar masalah rumah tangga ini yang hancur berantakan karena ulahnya pembantu. Nyonyanya selingkuh. Selingkuh dengan siapa? Bayangannya kamu selingkuhnya dengan apa namanya pengusaha atau apa begitu, ternyata selingkuhnya sama pembantunya. Suaminya ini mencarikan pembantu untuk rumah tangganya, ternyata pembantunya masih nom, masih joko wanteng, selingkuh nyonyanya itu. Dan yang paling sering, ialah fitnah itu munculnya dari pembantu wanita. Sebab yang selingkuh enggak cuman tuannya saja. Mana ya? Bapaknya tuan juga mungkin selingkuh. Loh, tua itu jangan kamu remehkan lah, Ikhwan. Itu tua keladi sebagai tua jalan terus, Ikhwan. Yang selingkuh juga kadang tuannya. Yang selingkuh juga kadang anak tuannya. Macam-macam. Dan banyak kisah-kisah nyata yang hanamtina azakumullah seputar masalah ini. Sehingga dimasukkan oleh para ulama termasuk akhtar, bahaya yang mengancam keharmonisan rumah tangga seseorang. Hukum aslinya boleh, cuma tadi itu perhatikan sisi fitnahnya, sisi kemaslahatan dan kemadharatannya. Allahul musta'an. Terkait dengan yang namanya pembantu, saya punya pertanyaan. Doktor, apa hukumnya transfer pembantu? Transfer. Bahasanya kayak gitu, kayak duit ya. Hah? Misalkan negeri jiran Malaysia membutuhkan yang namanya pekerja-pekerja wanita. TKIW, tenaga kerja Indonesia wanita. Sekarang apa hukumnya mentransfer mereka ke sana? Atau apa hukumnya jadi TKW? Langsung menuju ke CC ya. Monggo, Pak. Boleh. Ngetrai. Mutlak. TKW itu tenaga kerja wanita loh. Boleh, tapi harus ada mahramnya, ngono ya. Dan pekerjaannya halal, gitu ya. Masyaallah. Lah, kena ya. Tapi yang nyata sekarang ini jarang di antara mereka, atau sedikit sekali di antara mereka yang membawa keluarganya. Yang sering itu ialah justru tanpa mahram. Apa hukumnya seorang wanita menjadi tenaga kerja wanita Indonesia ke luar negeri? Di Malaysia, atau di Saudi, atau di Singapura, atau di Brunei, atau di mana. Atau orang Surabaya jadi pembantu rumah tangga di Semarang, walau di Jogja, atau di mana. Tanpa mahram, nah sekarang ini tanpa mahram. Tentunya apa? Tidak boleh. Sekarang apa hukumnya bekerja di bidang transfer tadi? Saya bahasakan dengan transfer. Apa hukumnya bekerja di bidang transfer TKW? Jadi sih, gimana? Nggak boleh. Gitu ya. Jadi sih, kalau misalkan dia bergerak di bidang tenaga kerja khusus untuk laki-laki atau yang berkeluarga, labas. Gitu ya. Di TKI ya dikirim sama dia. Yang penting kerjaannya benar. Atau TKW tapi dengan keluarganya. Begitu ya. Kalau yang nyata sekarang ini. Tidak boleh. Masya Allah. Allah. Al-Nabi. Ada ya? Ada. Anak pikir yang lagi marah yang perempuannya. Karena yang banyak daftar yang perempuan. Umumnya ya. Umumnya kan. Masya Allah. Labas. Abdullah. Ada jawab sedikit lah, Bas. Tidak ada kenal tu. Terus sekarang apa hukumnya jadi TKI? Tapi dikirimnya itu ke negara kafir. Iya kan? Misal, antum daftar sebagai TKI. Lanang ini. Lanang tidak pakai mahram ya. Tenaga kerja Indonesia laki-laki. Tamang? Daftar, maunya antum untuk Saudi sudah. Zen, paling zen sudah itu. Aman nih kan. Ternyata antum diterima, tapi diberangkatkan di mana? Yang negara kafir? Hong Kong? Taiwan? Masya Allah nih. Hafal deh. Misal antum diterima di Hong Kong. sebagai supir. Nah, itu maksudnya supir. Rinci. Semuanya pakai rinci di kafe, ya insyaallah. Ilmunya dokter saya lagi. Dirinci. Hat. Bagaimana rinciannya? Yang anak tanyakan sekarang secara wakil saja. Jangan pakai teori. Kenyataan yang ada di zaman sekarang ini bagaimana? Insya Allah ada beberapa yang bisa menjalankan dan memang kebenaran. Antum bisa mengklasifikasi kayak gitu sudah mengadakan sensus. Hah? Sudah tak? Ngerti-ngerti awakmu. Diterima ya Allah ini dengan gitu. Wah, diterima jadi TKI ini kena ini. Masa depan cemerlang. Lu tak boleh Hong Kong. Iya ini. Allah minta. Nah, nah ikhwan. Itu juga ruwet ya. Hukumnya terkait dengan permasalahan hukum safar ke negeri kafir. Paham ya? Hukumnya itu terkait dengan hukum pepergian ke negeri kafir. Allahu musta'an. Hukum asal pergi ke negeri kafir itu tidak boleh. Jadi paham ya? Sebab memang Islam itu menentukan tidak boleh nampak apinya muslim dengan apinya kafir. Rasulullah mengatakan ana bari'un. Saya berlepas diri dari seseorang yang ada di tengah-tengahnya kaum musyrikin. La tara'a naruhuma. Tidak boleh saling kelihatan api keduanya. Api muslim dengan api kafir. Tidak boleh saling kelihatan. Harus pisah. Ini muslim, ini kafir. Jauh begitu. Jadi paham ya? Itu kemasalnya. Namun ikhwanatina azakumullah diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan. Tergantung tujuannya masing-masing. Persyaratan umum untuk semua saja yang mau ke sana. Yang pertama ialah dia harus memiliki ilmu agama yang cukup. Yang dengan ini dia bisa mengetahui dan bisa menepis syubhatul kufar. Syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh kaum kufar kepada dia secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, dia harus memiliki kekuatan din, kekuatan agama yang cukup. Sehingga dengan itu dia bisa mengerem syahwatnya, mengerem syubhatnya. Ilmu wa din. Dan yang ketiga, tidak khawatir terpengaruh dengan akhlak dan moralnya orang kafir. Ini secara umum ya, kawan. Apakah jadi TKI, atau jadi mahasiswa, atau berobat, atau apa. Ini secara demikian. Kemudian dirinci untuk masing-masing tujuannya. Kalau tujuannya itu ialah untuk berobat, maka samping tiga tadi, ada ketentuan yang berikutnya. Ketentuannya ialah kalau tidak ada lagi pengobatan di negeri muslimin, atau ditangani oleh kaum muslimin, yang ada hanya di negeri kufar tersebut. Hanya itu kemampuan dia. Halal. Maka disuruh milih sama dia. Mau berangkat silakan, tapi dengan tiga ketentuan tadi itu, atau dia tawakal ala Allah, berobat di tempatnya sendiri. Wah. Tadi paham ya? Jadi ketentuannya. Demikian pula kalau dengan tujuan studi, belajar. Di samping tiga tadi itu, ada ketentuan yang lainnya. Ilmu yang dia pelajari itu ilmu yang mubah atau yang syar'i kalau ada. Tamam? Dan ilmu itu sangat berguna nantinya untuk kaum muslimin wal muslimat. Dan yang berikutnya tidak ada yang mengajarkannya di negerinya kaum muslimin. Kalau ada yang mengajarkan di negeri kaum muslimin, yakin, enggak usah kamu capek-capek ke luar negeri. Ke negeri kafir itu. Jadi paham? Mafhum. Demikian pula dengan tujuan at-tijarah. Dengan tujuan untuk perdagangan. Ini TKI masuk semuanya masuk sini. At-tijarah. dengan tiga ketentuan tadi. Ini harus perhatikan ya kana bin azakumullah. Baru Anda bisa menerima apa namanya hasil tesnya yang lulus itu. Hong Kong. Antum ilmunya Masya Allah. Kemudian secara keagamannya Anda kuat. Jangan dikhawatirkan akan berubah moral Anda dengan moralnya kufar. Tidak dikhawatirkan fitnah. Itu semuanya. Bismillah. Walaupun yang dianjurkan di kalangan fitnah azakumullah ialah. Alallah ya ikhwan. Apa adanya sudah diri-kirinya kaum muslimin. Dapat sedikit ya Alhamdulillah. Dapat sedeng ya Alhamdulillah. Dapat banyak ya syukuri. Wah. Telah merangka untuk menyelamatkan agama kita. Allahu musta'an. Dan saya ingatkan, jangan kemudian sok gaya bisa menjaga diri. Jangan sok gaya. Yang namanya hati itu berubah-ubah. Allah Tabaraka wa Taala yang berubah-ubahnya ya. Kita harus terus berupaya untuk selalu mendekat kepada sebab-sebab yang menyelamatkan hati dan menjauh dari sebab-sebab yang menghancurkan hati. Jangan kemudian coba-coba kamu mendekat kepada perkara-perkara yang menghancurkan hati kamu dan mengatakan, "Jangan khawatir, kuat hatiku." Hati-hati. Hati-hati bisa membahayakan. Umumnya ikhwan fillah azakumullah sebagai pelajaran saja. Tidak ada seorang pun yang datang dari negeri-negeri kufar seperti itu. Melainkan dia pulang dalam keadaan sudah mamsuh. Sudah berubah total. Perilakunya, akhlaknya. Paling enggak, ucapannya ya seji. Yang biasanya kifhalak ya akhi. Gitu ya. Kalau dikasih sama orang, syukran, jazakallah khair, ganti. Apa? Terima kasih bahasa Inggrisnya, ikhwan. Apa? Thanks. Terims. Itu. Sudah mulai berubah sudah itu. Kalau ketemu sama orang, Assalamualaikum. Ganti sama dia. Apa? Good morning. Good morning apa? Selamat pagi. Itu sudah mulai ada perubahan itu. Belum lagi nanti akhlaknya, perilakunya. Allah musta'an. Allah musta'an. Ada khatir ya. Khatir. Nah, ini saya sampaikan. Jangan sampai kesulitan hidupnya menghimpit kita atau sebagian kita atau kaum muslimin. Jangan sampai kemudian Anda rela menjual agama Anda, menjual prinsip Anda, menjual akidah Anda, menjual akhlaknya Anda hanya untuk urusan dunia. Dunia itu tidak lama, fana. Kamu jadi orang kiri, miskin. Paling pula berapa tahun mati sudah selesai urusannya. Kalau kamu taat ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, nanti di yaumul qiyamah diganti dengan yang terbaik, dengan janji surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama ya, ikhwan, tidak lama. Hanya semata-mata untuk urusan supaya hidupnya enak, serba ada, serba terwujud keinginannya. Dengan cara menerjang sekian banyak perkara-perkara yang haram, dengan cara kemudian apa namanya menjual prinsip kalian, agama kalian, rugi dunia akhirat. Belum tentu Anda mendapatkan apa yang kamu cari itu. Namanya lagi usaha ya. Mungkin dapat, mungkin tidak. Tetapi yang jelas rugi, agama kamu berkurang, akhlaknya kamu berubah, ibadahnya menurun, akidahnya digerogoti, imannya kembang kempis. Kayak orang koma begitu. Sangat merugi. Kalau kemudian terjadi yang seperti itu, betul-betul hancur agamanya. La haula wala quwata illa billah. Baru dia beberapa tahun menikmati rasanya dunia, mati. Selama-lamanya nanti di yaumul qiyamah dia akan merasakan kesengsaraan yang abadi. Wallahul musta'an. Orang yang berakal, yang sehat akalnya tentunya dia lebih mengutamakan kebahagiaan abadi daripada kesengsaraan. Allah. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد ابن مسرهد ابو الحسن البصري هو ada lagi masyaallah kagetan ya ada lagi sebelumnya ya ya sudah timundur lagi قال حدثنا عمرو بن عون Amr bin Aun, thiqatun hujjah. Thiqah dan hujjah. Katanya Abu Zur'ah, qalla man ra'aitu athbata min. Jarang sekali saya melihat orang yang lebih thiqah daripada dia. Ini 1001 sudah ini orang. Amr bin Aun. Wa musaddad dan musaddad. Kan tadi Ibnu Musarhad Abdul Hasan Al-Basri. Masyaallah. Juga imam. Qala kedua-duanya mengatakan haddatsana Abu Awana. Abu Awana namanya Al-Wadhah bin Abdullah Al-Yashkuri. Wadhah bin Abdullah Al-Yashkuri juga thiqah ya, Abu Awana ini. An Firas masyhur dengan namanya Firas juga thiqah. An Nabi Saleh Abu Saleh Saman Zakwan juga terpercaya. An Zadan dari Zadan Abu Umar Al-Bazzar thiqah juga rawi yang terpercaya. Semuanya thiqah ya ikhwan. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول saya mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda man lathama 'abdah barang siapa yang menampar budaknya au darabahu atau dia memukul budaknya haddan lam ya'tih dengan pukulan hukum had. Hukum had itu hukuman yang sudah ada ketetapan dalam agama. Barang siapa yang menampar budaknya atau memukulnya sebagai hukuman had. Lam ya'tih. Padahal tidak dilakukan oleh budaknya. Padahal tidak dikerjakan sama budaknya. Ini budaknya itu tidak mengerjakan tindakan yang mengharuskan kena hukum had. Tapi tuannya menghukum dia dengan hukum had. Fakafaratuhu idkuhu. Maka kafaratnya, penebus dosanya, dibebaskannya budak tersebut. Ini tak ada. Kita lihat pembahasan pada bab yang lalu. Saya paham ya. Memukulnya bukan karena takdib, bukan karena untuk mengajari dia, meluruskan tingkah lakunya. Tidak. Memukulnya itu seperti hukuman had. Dicambuk. Atau yang semisalnya. Padahal budak tersebut kesalahannya belum sampai pada tingkat hukuman had. Maka kafaratnya harus dibebaskan. Itu hukumnya sunnah tidak wajib. Nah, taqaddam ya. Hadis ini khonafitina azakumullah. Sangat nampak dan sangat gamblang. Bagaimana Islam khonafitina azakumullah. Memanusiakan yang namanya budak. Memanusiakan yang namanya pembantu. Diperhatikan hak-haknya dia. Tidak kemudian dikarenakan dia sebagai seorang pembantu atau seorang budak, lelaki atau perempuan, diinjak-injak. Tidak. Tetap Islam memberikan hukukuhu, hak-haknya pembantu. Kalau dizalimi sama tuannya, tuannya yang dihukum. Bukan pembantunya. Kalau pembantunya yang bersalah, pembantu yang dihukum. Diminta tuannya untuk menghukum dia dengan cara yang benar. Wah, ini Islam ya, sangat indah. Ini budak. Lalu bagaimana kiranya dengan orang-orang yang merdeka, al-ahrar, yang merdeka, tentunya ya khonafitina azakumullah, lebih-lebih lagi diperhatikan hak-haknya merdeka itu. Lebih-lebih lagi dimanusiakan orang-orang yang merdeka itu. Ini namanya pelajaran. Kita diajari dalam riwayat seperti ini khonafitina azakumullah, supaya kita ini memiliki muamalah yang baik kepada siapa saja. Supaya kita memiliki jiwa yang punya semangat berupaya menjalankan hak-haknya orang lain. Ini budak, kita harus tahu apa haknya budak. Gunakan haknya dia, apa kewajiban kita kepada dia. Ini orang merdeka, kita berikan kepada dia haknya orang merdeka. Ini muslim, ini kafir, tetangga, ini bukan, ini jauh, ini dekat. Sahabat karib, sahabat jauh, family, kerabat, itu semuanya. Dan dibimbing dalam Islam qanatina azakumullah untuk memiliki muamalah yang baik, akhlak yang mulia, menunaikan hak-hak mereka semuanya sehingga kita menjadi manusia yang adil, manusia yang insaf, yang punya keadilan. dalam bermuamalah dan juga bersikap dengan siapapun juga orangnya, baik dia seorang budak ataupun seorang merdeka, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan. Wallahul musta'an. Kalau bimbingannya seperti ini, khonafinalakumullah, disampaikan kepada kaum muslimin secara umum, disampaikan kepada pihak non muslim bahkan, disampaikan dengan cara yang baik dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, nggak ngomong saja. Dan kalau mereka memandang kaum muslimin itu memiliki muamalah yang sedemikian rupa, tahu adab-adab yang ada, menunaikan haknya semua pihak, maka akan nampak di depan mata mereka bagaimana indahnya Islam itu ya. Dan diharapkan dengan itu masuk Islamnya umat manusia yang belum muslim itu tau'an, karena merasa suka, merasa cinta, merasa riba dengan keindahan Islam yang dibimbingkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun ya khanafdin a'azakumullah, di zaman sekarang ini justru Islam itu menjadi suatu agama yang dibenci oleh banyak pihak, khususnya oleh pihak-pihak yang memang bukan muslimin. Sesungguhnya bukan karena agamanya, bukan karena bimbingan agamanya, bukan karena prinsip yang diajarkan padanya. Tapi yang terjadi karena fitnah azabullah, Islam itu menjadi tercoreng-coreng mukanya dengan akibat ulah orang-orangnya itu sendiri, ulah anak-anak Islam itu sendiri. Enggak perhatian dengan muamalahnya, enggak perhatian dengan akhlaknya, enggak perhatian dengan adab, enggak perhatian sama haknya orang lain. Haknya orang lain. Allahu musta'an. Maka diupayakan ikhwan fillah jazakumullah kita sebagai kaum muslimin yang telah membaca keterangan-keterangan seperti ini, riwayat yang seperti ini, menjadi muslim yang bisa menampilkan Islam dengan tampilan yang bagus, tampilan yang sejuk, yang indah, yang baik. Kalaupun kita bersikap tegas, tegasnya karena memang ada penyimpangan yang harus tegasi. Dengan harapannya ikhwan supaya dakwah Islam ini tersebar dan dicintai oleh kaum muslimin sendiri, juga dicintai oleh umat manusia seluruhnya. Wallahul musta'an. Wa hadza kafi insyaallah taala. Dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan riwayat yang lainnya yang juga terkait dengan pembahasan masalah ini. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana hukumnya tarikan iuran untuk acara 17-an? Allah nusa. Seperti memasang umbul-umbul. Apa ini? Apa ini ya, kawan? Dangdutan. Dangdutan ya, kawan? Dangdutan dan lain-lain. Kalau enggak boleh. Ngerasa deh. Belum saya jawab, dia mengatakan. Kalau enggak boleh. Ngerasa dia kalau enggak boleh. Ayo. Kalau enggak boleh. Bagaimana cara menolaknya supaya tidak menyinggung penariknya, karena kebanyakannya mereka adalah awam. Baik-baik, ikhwan. Nasihat umum untuk kita semuanya. Perhatikan baik-baik. Secara hukum, ikhwan, yang antum sebutkan tadi itu memang tidak boleh. Hanya yang antum rosok jawaban. Tidak boleh. Itu semuanya perkara yang mungkar. Dangdutan, kena mungkar ya. Masa umbul-umbul dalam rangka untuk perayaan hari kenegaraan itu juga enggak boleh. Pokoknya namanya ulang tahun enggak ada dalam Islam ya. Enggak ada ulang tahun pribadi, ulang tahun ibu, ulang tahun bapak, ulang tahun negara, ulang tahun desa, enggak ada. Jadi paham ya? Sebab termasuk ta'awun. Kita enggak boleh memberikan sumbangan karena ta'awun alal ismi wal udwan, bantu membantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Namun untuk masing-masing kita, antum harus pandai-pandai mengamati kondisi sekitar anda. Artinya, beda antara saya dengan kamu di dalam menyikapi masalah yang seperti ini. Beda antara si fulan yang tinggal di sana dengan si alam yang tinggal di tempat yang lainnya. Perhatikan masing-masing daerah anda. Kalau daerah kamu itu, orang-orang panitia yang situ itu tahu siapa kamu, dan kamu bisa memberikan masukan kepada mereka dengan cara yang baik, sampaikan begini, begini, begini. Sampaikan dengan cara yang baik. Kita paham ya? Sampaikan dengan cara yang baik. Alhamdulillah kalau kita menggunakan payungnya santren, jadi enak. Jadi enggak pribadi gitu. Dan mereka paham siapa kita. Tinggal kita menulis risalah kecil begitu menerangkan kepada aparatur desa, Pak Dek, kepala desa, Pak RT atau apa begitu, sampaikan kepada mereka, nih, sikap kita secara Islami, kita berbicara karena agama, bukan karena benci kepada kalian sebagai penguasa. Enggak ada masalah. Kita nolak, enggak ada masalah. Dan enggak bakal datang ke kita. Beda toh? Beda. Lain halnya antum yang tinggalnya itu sana kemari, di tengah-tengah masyarakat. Bisa kemudian antum mau mengatakan, haram. Enggak ada yang mereka enggak tahu siapa ente, siapa kamu. Melihat kamu aja mendelik. Apa ini? Aneh. Jangan-jangan. Nah kan, benar. Untuk urusan kenegaraan saja, umbul-umbul tarik fulus. Enggak mau. Jangan-jangan ini. Jadi salah ya, kawan. Artinya, tolong atau perhatikan kondisinya masing-masing. Dan perhatikan betul yang namanya kemaslahatan dan kemaslahatan. Kalau memang kondisi kamu tidak memungkinkan memberikan keterangan kepada mereka, dan memang kondisinya harus mau, tidak mau, ngasih, maka paling tidak ya ikhwan, ada kaidah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak yang namanya kemaslahatan lebih didahulukan daripada menetapkan kemanfaatan. Supaya jangan sampai menimbulkan madarat atau mafsadat yang lebih besar dengan anda menolaknya atau bersikeras tidak mau ngasih itu. Kamu lemparkan ke mereka, kamu kasih ke mereka, dan kamu tidak ridho dengan itu, pas mata-mata untuk meredam api kita. Ini upaya terakhir. Tempat yang lain yang memungkinkan untuk kasih penjelasan. Keterangan begini. Insyaallah enggak ada masalah. Mereka memahami maklum insyaallah. Yang penting dalam bab-bab yang lain yang sifatnya mubah, anda ikut andil bersama dengan mereka. Ada paham ya? Mudeng ya? Lihat kondisinya masing-masing ya. Al-ithmu 'ala man alzam, dosanya itu bagi pihak yang mengharuskan kita untuk menyerahkan iuran tersebut. Itu kalau memang anda mau tidak mau harus memberikannya. Kalau anda memungkinkan untuk berkilat atau gimana, itu yang terbaik. Supaya jangan terserut dalam tindakan kemungkaran. Jadi paham ya? Sebagian ikhwah, itu pinter ya. Kalau pas acara begini-begini ini, terkhusus pada hari H 17, sebelumnya itu minggat dari rumahnya. Pergi dari rumahnya, tidak ada ya. Ditandai sama tangga dia itu, ini mesti dan malam Agustus itu kawan itu jalan. Jalan lah, pengi-pengi lampunya mati, malam-malam lampunya mati. Saya pergi dia. Pergi ke sebuah tempat yang dirasa aman. Nyaman lah, enggak diganggu atau gimana begitu. Allahumma al-muhim. Diupayakan semasa mungkin supaya jangan sampai terjadi perkara-perkara yang menimbulkan modal yang besar. Kita tahun kemarin dikasih surat khusus begitu, pemasangan bendera, kalau iuran nggak diminta dan segala macamnya itu. Lihat tuh dari kepala desa, nggak tahu kepala desa kita tuh baik sama kita orang itu bagus, sopo ini balik ini, ternyata carinya ini kita ngerti cari E, ini kita tulis. Anak bikin makalah waktu itu, ini jadi masih ada yang di pondok, khusus masalah bendera, upacara, penghormatan, dan segala macamnya itu, anak tulis, anak kasihkan kepada kepala desa, nyok. Sebelum selesai ditulisan, sudah masuk ke telinganya mereka, saya lagi tulis masalah itu. Karena kadisnya baik sama kita, ditunggu. Cepat, sebelum hari cepat. Tak kelokah, kita kasihkan semua sama orang-orang ini. Kena ya. Jadi sudah saya katakan, sehingga mereka yang nggak bisa berbicara. Karena kita berbicara bukan karena kita nggak suka dengan pemerintah, tapi karena agama, perkara prinsip. Nih, mudah-mudahan tahun ini nggak ada masalah. Yang ada masalah nggak berangkatin Jogja ya, orang kafir. mana ya? Ketika Muawiyah menampar muka budak wanita, ini Muawiyah bin Ibn Hakam Sulami, berarti kulitnya bersentuhan dengan kulit wanita budak itu. Padahal hukum menyentuh wanita bukan mahram. Hukumnya enggak boleh. Bagaimana penjelasannya? Itu budaknya. Jangankan kamu tampar, kamu sentuh. Diteruskan langsung paham tuh. Paham kan? Kamu anu aja bisa, boleh. Paham ya? Budak perempuannya, bukan wanita lainnya, bukan anunya dia, bukan. Jangan kan nampar begini, jangan nyentuh begini. Anu aja boleh. Aman, Ustaz. Bagaimana bimbingan Islam terhadap orang yang terkena was-was dalam ibadah dan dia selalu membatalkan ibadahnya karena was-was yang terlalu yang terlalu kuat. Allahumma musta'an. Memang ini penyakit ya. Seingat saya ada buku khusus masalah itu, ditulis oleh para ulama terkait dengan masalah obatnya was-was. Takono sama yang bagian perbukuan itu. Buku apa masalah ini? Susah ya Pak untuk mengobati penyakit satu ini. Kamu kasih keterangan begini, begini, begini, begini, setengah mati. Susah. Ini obatnya dari dalam. Artinya dari kemauan dia sendiri. Dari dia. Kalau dia punya tekad yang sangat kuat, bismillah kamu lawan bisikan-bisikan syaitan tadi itu. Insyaallah tidak ada masalah. Dalam perkara taharah dan perkara salat, antum harus pegang kuat-kuat kaidahnya. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Perkara yang meyakinkan itu tidak bisa gugur dengan keraguan-keraguan. Ketika Anda sedang berwudu, ketika Anda berwudu, selesai berwudu, Anda harus yakin Anda itu suci. Paham ya? Ketika Anda itu muncul was-was, batal enggak wudu nih. Kamu harus yakin, kamu suci. Teruskan kamu ibadahnya itu. Kamu sedang sholat Allahu Akbar. Was-was ini. Ngentut enggak, batal enggak. Kamu harus yakin, kamu tuh enggak batal. Kamu tuh enggak batal. Teruskan sholatnya kamu. Jangan kamu gubris bisikan-bisikan yang ngasih. Terus kamu selesaikan sholatnya. Jadi paham ya? Sampai betul-betul kamu meyakini adanya sesuatu yang meyakinkan kamu batal sholatnya. Dengar suara ngendut atau cium baunya yang khas itu. Jadi paham ya? Mudah? Mudah. Itu ya sekedar teori. Praktiknya ya kamu sendiri. Hah? Lebih yakini. Nggak suka kerosok. Mesti ada rasanya. Brus gitu. Ini brus begitu. Mesti orang abunnya. Ini butuh bunyinya dengnya gitu. Itu kadang bunyi plus bau. Iya. Kalau udah yakin. Lah bas. Kalau udah yakin. Betul-betul yakin kamu batal dipatalkan. Apakah diperbolehkan menjual buku-buku yang berfaham? Apa ini? Berfaham. Tamam. Apa ini? Oh. Sururi. Masya Allah. Al-Muhim Ikhwan. Prinsipnya, semua kitab-kitab, baik itu kitab, buku, atau apa saja yang di situ ada unsur kemadharatan, baik kemadharatan badan, kemadharatan untuk akhlaknya orang, atau apalagi menjual sesuatu yang bisa membahayakan prinsip akidah seseorang, tentunya tindakan yang dilarang, termasuk ta'awun alal itmi wal udwan, bantu membantu dalam perkara dosa dan bermusuhan. Sehingga membeli buku harus selektif, menjual buku pun juga harus selektif. Jangan sampai Anda dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan 1000, 2000, 3000, 5000 bas begitu, tapi justru Anda sebagai penyebab menyimpangnya orang itu dari siratal mustaqim. Itu bahaya. Dosanya kamu yang nanggung. Kamu yang nanggung karena kamu yang menjual buku itu. Hati-hati. Kamu seleksi betul buku apa yang kamu beli itu. kemudian apa namanya abu, apa yang kamu jual itu? Wah, dan juga karya siapa masyhur atau tidak ulamanya. Wah, mudah-mudahan bermanfaat. Nabi Daud, insya Allah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.